Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di rumah Allah yang penuh berkah ini, kita dianugerahkan oleh Allah sebuah pertemuan yang sangat indah, yaitu dalam rangka saling nasihat-menasihati dengan kebenaran dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita dalam banyak hadis. Bagi orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, dan lebih afdal lagi dilakukan di rumah Allah. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum." Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kitab Allah tersebut, kecuali Allah akan menganugerahkan kepada mereka empat keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, yaitu Allah akan menganugerahkan kepada mereka ketenangan hati, ketentraman batin, ketenangan jiwa. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu termasuk sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Di dalam majelis ilmu kita mengingat Allah dan kita diingatkan kepada Allah. Dan Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang kedua, waghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat. Maksudnya Allah mencurahkan kepada mereka kasih sayangnya. Tentu dalam kehidupan dunia ini kita butuh kasih sayang Allah. Maka di antara jalan untuk meraih kasih sayang Allah adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang menuntut ilmu telah melakukan amalan yang Allah cintai, sehingga Allah curahkan kepada mereka kasih sayangnya dan cintanya. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu untuk menggapai cinta Allah dan kasih sayangnya. Belum pula kita amalkan ilmu tersebut, baru kita pelajari, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sebanyak apa Allah menyayangi kita, sebesar perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, para malaikat akan meliputi mereka. Ini adalah malaikat-malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk berkhidmah, melayani. Melayani siapa? Bukan melayani para pejabat, bukan para pengusaha, bukan orang-orang kaya, tapi melayani orang-orang terbaik di muka bumi, yaitu para ulama dan penuntut ilmu. Bahkan sejak mereka keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, para malaikat sudah menghamparkan sayap-sayapnya. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, sesungguhnya para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Dan dalam hadis yang lain lagi, apabila ada satu kelompok malaikat mendapati majelis ilmu, maka mereka akan memanggil yang lain, kemudian mereka bersop-sop sampai ke langit, karena mereka menyenangi orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain, mereka mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Itulah para malaikat yang Allah tugaskan untuk para penuntut ilmu di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, para malaikat yang terbaik, yang disebut al-mala'ul a'la, para malaikat yang paling tinggi kedudukannya, yang ada di sisi Allah. Maka di hadapan mereka Allah memuji hamba-hambanya yang menghadiri majelis ilmu. Ini empat keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keutamaan tersebut. Jemaah sekalian, zahabul iman akhir zaman, hilangnya iman di akhir zaman, ini adalah sebuah judul bab di dalam Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah bab khusus beliau sebutkan dalam Sahih Muslim, atau disebutkan dalam sahih beliau, zahabul iman akhir zaman, hilangnya keimanan di akhir zaman. Kemudian beliau sebutkan di sini sebuah hadis yang menjadi dalilnya bahwa iman itu akan hilang di akhir zaman, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah. Saya ulangi, "La takumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang menyebut di muka bumi ini Allah Allah. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita akan hilangnya iman di akhir zaman. Sebelum kita membahas apa makna hadis ini, perlu kita berikan sedikit peringatan. Sebagian orang atau lebih tepatnya sebagian orang-orang dari golongan sufiyah, sebagian mereka mengatakan hadis ini adalah dalil boleh berzikir dengan menyebut Allah Allah. Jemaah sekalian, ini pendalilan yang keliru. Tidak ada satupun dalil lain atau pengamalan para sahabat yang menunjukkan hal tersebut. Jadi tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan kepada kita ada zikir dengan mengucapkan satu kata saja, satu nama Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada. Tidak ada dalam syariat bentuk berzikir seperti itu. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi, enggak ada. Itu tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat memahami hadis ini sebagai zikir Allah, Allah. Tidak. Yang ada dalam syariat adalah menyebutkan nama Allah disertai dengan pujian atau pengagungan atau pensucian. Contohnya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, dan seterusnya. Jadi bukan hanya nama Allah, tapi mengandung pujian atau pengagungan atau pensucian. Jemaah sekalian, kalau kita memuji orang namanya Ahmad, apakah kita hanya mengatakan kepadanya Ahmad, Ahmad, Ahmad? Dia bukan merasa terpuji, marah malah. Kamu menghina ya? Tentu kita katakan Ahmad orangnya baik. Bukan hanya namanya saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak mengandung zikir kepada Allah kalau hanya menyebut satu namanya saja. Apalagi kalau di balik itu ada keyakinan yang juga tidak berdasarkan dalil. Atau niat bukan untuk ibadah. Kenapa dia berzikir Al-Qawi, Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat? Karena keyakinannya kalau disebut sebanyak 1000 kali setiap hari, sekali pukul rumah sakit. Dia dapat kekuatan sekali pukul orang, rumah sakit atau kuburan. Ya. Jadi ternyata niatnya untuk mendapatkan ilmu kesaktian, bukan untuk berzikir. Maka ini lebih parah lagi. Ini dia sudah masuk dalam sihir. Kenapa? Karena dengan membaca seperti itu, dengan cara baca yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan niat yang tidak benar, setan datang membantunya. Benar saja, ketika dia baca itu kekuatannya bertambah. Sebelumnya dia enggak bisa ngangkat satu karung beras hanya satu tangan, setelah itu dia bisa ngangkat. Satu karung beras satu tangan, setelah dia baca itu 1000 kali dia bisa angkat. Itu permainan setan untuk menyesatkan manusia. Lalu setan mengatakan, ini namanya ilmu putih. Tidak jemaah sekalian, tidak ada dalam Islam ilmu putih, ilmu hitam, ilmu hitam, merah, kuning, hijau, tidak ada. Semuanya itu sihir. Sebagaimana dalam Islam tidak ada ilmu kebal, tenaga dalam, kanuragan, kesaktian, atau juga mereka namakan ilmu hikmah dan karomah. Karomah ada, tapi itu bukan karomah. Karomah bukan seperti itu. Karomah itu Allah berikan kepada orang yang beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan ikhlas karena Allah. Kalau dia membuat-buat cara ibadah sendiri yang Nabi tidak contohkan, niatnya juga tidak benar, itu bukan karomah, itu permainan setan yang dalam syariat disebut sihir. Cuman orangnya tidak menyadari karena dia pikir ilmu putih. Disinilah jemaah sekalian pentingnya ilmu dalam beribadah, tidak sekedar kita ikut-ikutan apa kata orang. Iya. Jadi tidak ada dalil zikir seperti itu. Ada juga mereka berdalil dengan ucapan Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau disiksa oleh orang-orang kafir, beliau mengatakan ahad, ahad. Maka jawaban para ulama ahlus sunnah itu bukan zikir. Beliau tidak sedang berzikir, tapi sedang berbicara dengan mereka. Mereka menyuruh dia mempersekutukan Allah, dia katakan tidak mau. Allah hanya satu, sesembahanku hanya satu. Itu maksud beliau sedang berbicara dengan orang-orang kafir. Karena mereka dalam keadaan memaksa beliau untuk menyembah selain Allah dan menjadi murtad kafir dari Islam, maka dia katakan ahad. Ahad, tidak, sesembahanku hanya satu. Satu, satu sesembahanku. Aku tidak mau mempersekutukannya. Itu maknanya. Bukan dalam konteks beliau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang terutama, para sahabat tidak memahami hadis itu untuk berzikir hanya dengan menyebut nama Allah saja. Zikir adalah dengan menyebut pujian, pengagungan, dan pensucian kepada Allah. Dan lafaznya tidak boleh kita buat-buat sendiri. Lafaz zikir enggak boleh kita buat-buat sendiri. Jadi harus sesuai dengan dalil. Karena itulah kita diperintahkan. Kalau kita buat-buat sendiri, jamaah sekalian, amalan kita tertolak. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ada di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, yaitu tidak berdasarkan sumbernya Al-Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi walaupun kita niat berzikir, tapi lafaz zikir itu harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh kita jadikan Pancasila untuk berzikir kepada Allah. Itu bukan zikir. Itu mengada-ada, membual di dalam agama. Apalagi sambil bernyanyi dan bernyanyinya berdasarkan hadis palsu. Lagu Hubbul Watan Minal Iman. Cinta tanah air termasuk keimanan. Ini hadis palsu. Tidak sahih. Nabi tidak pernah berkata demikian. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Makkah dan Madinah. Kenapa beliau mencintai Makkah dan Madinah? Karena Allah mencintai Makkah dan Madinah. Itulah keimanan. Seorang muslim mencintai kota Makkah dan kota Madinah melebihi tanah kelahirannya. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Makkah dan Madinah. Itu baru namanya keimanan. Jadi hadis palsu itu, hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk keimanan. Cinta tanah air itu tabiat manusia. Sama dengan kita senang harta, kita senang hal-hal yang disenangi oleh tabiat kita. Senang hidup nyaman, itu tabiat saja, bukan keimanan. Makanya orang-orang kafir pun banyak yang cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu bukan keimanan, kecuali kita niatkan dalam mencintainya karena misalkan negeri kita Indonesia adalah negeri kaum muslimin. Kenapa kita cinta? Karena ini negeri kaum muslimin. Maka barulah itu bagian dari keimanan. Itu baru bagian dari keimanan. Oleh karena itu, semua negeri muslim kita cintai, termasuk negeri kita, enggak ada bedanya. Jadi seorang muslim itu tanah airnya tidak dibatasi oleh wilayah. Nasionalismenya tidak dibatasi oleh wilayah, oleh bangsa dan negara, tidak. Seluruh negeri Islam itulah negeri kita. Malaysia, Brunei Darussalam, apalagi Arab Saudi, Makkah dan Madinah, itulah tanah air kita semuanya, negeri kita, negeri Islam. Haram bagi kita memerangi saudara kita sesama muslim hanya karena persoalan batas tanah. Batas tanah mau saling bunuh-membunuh. Ya, itu kan PKI dulu. Antum baca sejarah. PKI mendorong Presiden Soekarno untuk menyerang Malaysia. Hanya batas-batas tanah mau saling bunuh. Sama-sama muslim. PKI mau memanfaatkan kita, bangsa Indonesia, untuk menyerang saudara-saudara kita Malaysia. Saudara-saudara kita sama muslim. Jadi ini yang harus kita pahami, jemaah sekalian. Nasionalisme, tanah air, tidak dibatasi oleh wilayah, sekat-sekat suku, bangsa dan negara, tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada adalah saudara kita. Seluruh negeri, negerinya kaum muslimin, itulah tanah air kita. Jadi hadis hubbul watan minal iman, hadis palsu, maknanya pun tidak mutlak. Maknanya tidak mutlak. Dan yang jadi masalah dijadikan sebagai zikir ketika sa'i. Tempat Allah dimuliakan. Tempat orang berzikir. Betul, tidak ada zikir khusus di situ. Tidak ada zikir khusus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sa'i. Tapi kita dianjurkan memperbanyak zikir yang sifatnya umum. Umum di sini maknanya yang berdasarkan dalil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bukan kita buat-buat sendiri. Harus berdasarkan dalil. Apabila tidak berdasarkan dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan fahuwa raddun. Amalan tersebut tertolak. Apalagi sambil bernyanyi-nyanyi. Ini bertambah lagi kemungkarannya. Menyanyi itu sendiri mungkar dalam syariat. Dalam surat Luqman Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang menjadikan ucapan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar tafsir Quran dari beliau, bersumpah 3 kali. Yang dimaksud ucapan tidak berguna dalam ayat ini adalah nyanyian. Menyanyi-menyanyi kok dijadikan sebagai zikir, subhanallah. Justru dilarang di dalam syariat. Tambah lagi jamaah sekalian, mengganggu jamaah yang lain. Jamaah yang lain mau khusyuk beribadah ketika sa'i, kok kita nyanyi-nyanyi berisik, mengganggu mereka. Ini zolim. Terlebih lagi itu tempat sa'i sekarang sudah jadi bagian orang tempat sholat. Karena saking banyaknya jamaah, dijadikan juga tempat sholat ketika jamaah membeludak. Kalau orang lagi sholat, kita sa'i lalu bernyanyi-nyanyi, mengganggu orang sholat. Atau di sampingnya, kan sudah masuk masjid itu. Di samping tempat sa'i, sudah masuk wilayah Masjidil Haram. Orang lagi sholat, lagi baca Quran, kita berzikir keras-keras. Kalau yang kita ucapkan zikir beneran, itu gak pantas keras-keras mengganggu orang lain. Apalagi bukan zikir beneran, tapi zikir yang kita buat-buat sendiri sambil nyanyi-nyanyi. Ini gak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Iya. Jadi jemaah sekalian, berzikir itu ada ketentuan dalam syariat. Di antaranya lafaz zikir tidak boleh kita buat-buat sendiri. Ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi makna hadis ini, la takumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah. Bukan bermakna boleh berzikir dengan mengatakan Allah Allah Allah Allah, tidak. Tadi saya sebutkan hadis ini riwayat siapa, dari sahabat siapa. Ini saya lihat ada hadiah. Siapa yang mau jawab angkat tangan. Silakan akhi. Anas bin Malik riwayat Muslim. Ahsan. Silakan ambil hadiah antum. Yang atas, Pak. Oh ya. Tadi juga saya sebutkan dalil untuk zikir Allah Allah yang kedua. Ada yang tahu dalilnya? Angkat tangan. Dalil bolehnya berzikir Allah Allah Allah. Ada 2 dalil tadi. Yang pertama ini, silakan Afiq. Itu betul enggak dijadikan dalil? Tidak betul, tidak tepat. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Baik, jemaah sekalian kita lanjutkan. Hadis tentang hilangnya iman di akhir zaman. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai tidak lagi disebutkan di muka bumi Allah Allah. Artinya kalau sudah tidak lagi disebutkan di muka bumi Allah Allah, maka terjadilah kiamat. Apa makna hadis ini? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan ada dua maknanya. Makna yang pertama, maksud hadis ini tidak lagi ada orang di muka bumi yang menyebut La ilaha illallah. Maksud tidak menyebut, tidak lagi menyebut serta mengamalkannya. Inilah penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dari mana para ulama memahami demikian? Karena ada riwayat lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Begitulah jemaah sekalian, ulama kalau mengambil kesimpulan dikumpulkan semua hadis, karena hadis satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Maka terdapat dalam riwayat Ahmad penafsiran hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumus sa'ah ala ahadin yaqulu la ilaha illallah." Tidak akan terjadi hari kiamat apabila masih ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam lafaz yang lain, la takumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi la ilaha illallah. Ini makna yang pertama. Tapi apakah artinya yang tidak disebut hanya lafaznya saja, atau maksudnya masih disebut tapi tidak diamalkan? Yang benar adalah masih disebut tapi tidak diamalkan, itu maknanya. Karena menyebut saja enggak diamalkan, enggak ada gunanya. Makanya ulama menjelaskan berzikir itu mencakup tiga perkara. Yang pertama, berzikir dengan lisan. Kita sebut dengan lisan kita. Zikir dengan lafaz yang sesuai syariat. Yang kedua, hati ikut berzikir. Artinya, harus kita paham apa yang kita baca, sehingga hati ikut berzikir, membenarkan apa yang kita katakan, dan mengagungkan Allah dengan hati kita, atau mensucikan dan memuji dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting. Yang dimaksud zikir kepada Allah adalah mengamalkan konsekuensi atau makna yang terkandung di dalam zikir tersebut. Kalau yang ketiga ini tidak ada, percuma seseorang berzikir. Setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Setiap hari dia ucapkan subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari kesyirikan. Wa subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya kalau orang berbuat syirik tidak mensucikan Allah dari kesyirikan, enggak ada gunanya dia ucapkan subhanallah. Enggak ada manfaatnya. Karena dia mengamalkan yang bertentangan dengan zikir itu sendiri. Jadi jamaah sekalian, yang dimaksud dengan hadis ini adalah tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di dunia ini seorang muslim. Karena yang disebut muslim itu adalah yang mengamalkan la ilaha illallah. Barang siapa tidak mengamalkan la ilaha illallah, dia bukan lagi muslim. Dia bukan lagi muslim. Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah? Pertama, memiliki ilmunya. Yang kedua, meyakini kebenarannya. Yang ketiga, mengucapkannya. Ucapan pertama kali adalah syahadat. Kemudian perbanyak zikir ini. Zikir yang paling afdol, yang paling dimuliakan oleh Allah orang yang mengamalkannya, yang paling besar pahalanya. Dan bahkan akhir kehidupan kita harus berakhir dengan kalimat ini. Kemudian yang keempat, mengamalkan maknanya. Sampai tidak ada lagi seorang muslim, yaitu orang yang mengamalkan empat ini, barulah terjadi hari kiamat. Makanya dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, La takumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali atas seburuk-buruk makhluk. Sudah tidak ada lagi orang muslim, sudah tidak ada lagi yang mengamalkan la ilaha illallah. Yang tersisa hanyalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka itulah yang merasakan hari kiamat. Jadi jangan berandai-andai mau pingin lihat, pingin nonton terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu terjadi atas seburuk-buruk makhluk. Siapa mereka itu jamaah sekalian? Non-muslim. Karena yang muslim semuanya sudah Allah wafatkan, yaitu dengan sebuah angin yang berhembus dari Yaman, angin segar yang akan mewafatkan semua orang beriman, semua orang muslim. Yang tersisa di muka bumi ini hanyalah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Siapa mereka? Non-muslim. Jadi non-muslim itu adalah kata lain daripada kafir, musyrik. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa mereka menjadi seburuk-buruk makhluk? Karena menuhankan selain Allah, karena menyembah selain Allah, karena berdoa kepada selain Allah, karena sujud kepada selain Allah. Dan Allah tegaskan, semua jenis orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Walaupun manusia betul awalnya mulia, walaqad karramna bani Adam, sungguh kata Allah, kami telah muliakan anak Adam, tetapi kemuliaannya itu menghilang apabila dia melakukan dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau dia melakukan dosa selain kesyirikan dan kekafiran, kemuliaannya berkurang, tapi tidak hilang. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan dan kekafiran, hilang kemuliaannya, dia menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ada yang bisa bacakan Al-Bayyinah ayat ke-6? Angkat tangan dapat hadiah. Silakan, Akhi. Ahsan tabarakallahu fikum. Tafadhal. Bacaannya sudah tepat, cuman masih kurang benar tajwidnya. Antum belajar tajwid lagi ya, barakallahu fik. Jadi jemaah sekalian, surat Al-Bayyinah ayat ke-6 sudah jelas. Ini sudah kita hafal insyaallah dari SD juga. Anak-anak kita masih SD sudah hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Mereka ada dua golongan. Yang pertama ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah atau menuhankan selain Allah. Tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Tinggal mereka yang tersisa di muka bumi ini, barulah terjadi kehancuran dunia. Dan mereka merasakan dahsyatnya kehancuran dunia ini. Juga dalam surat Al-Furqan Allah menegaskan, Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Maksudnya lebih sesat apa jemaah sekalian? Lebih bodoh. Binatang ternak masih lebih pintar. Kenapa mereka dikatakan lebih bodoh? Karena mereka menuhankan selain Allah yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak menciptakan mereka, tidak memberi makan kepada mereka, tidak memberi rezeki dan segala kenikmatan, tidak menguasai seluruh makhluk, tidak bisa mendengarkan doa mereka, tidak bisa pula mengabulkannya seandainya dengar. Tidak punya kuasa apa-apa. Kok menyembah makhluk yang lemah, enggak punya kuasa apa-apa, enggak bisa memberi manfaat dan mudarat. Itu kan bodoh namanya. Seandainya patung-patung yang mereka buat, kemudian mereka sembah itu, mereka banting-banting, enggak bisa melawan. Hancur berkeping-keping, enggak bisa melawan. Bagaimana Tuhan selemah itu? Kok bisa-bisanya Tuhan disalib oleh manusia? Dan setiap hari mereka menyembah Tuhan disalib, jemaah sekalian. Tuhan, mana ada Tuhan yang lemah seperti itu? Dan Tuhan baru saja dilahirkan. Sebelum dia lahir, entah siapa yang dituhankan oleh manusia. Apakah manusia tidak bertuhan sebelum beliau lahir? Itu kan kebodohan semuanya. Makanya termasuk metode dakwah kepada orang-orang musyrik adalah ajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Kok bisa-bisanya menjadikan makhluk sebagai Tuhan? Bahkan makhluk yang lemah, lebih lemah daripada mereka, dijadikan sebagai sesembahan mereka. Ajak mereka berpikir menggunakan akal sehatnya. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Jangan kamu berdoa beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa memberikan mudarat. Jadi jemaah sekalian, itulah seburuk-buruk makhluk dan sebodoh-bodohnya makhluk yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menuhankan selain Allah atau beragama dengan agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah tegaskan, innad-dina indallahil Islam, dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan peribadahan hanya kepada Allah, yang mengajarkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan barang siapa mencari selain Islam, Allah tidak terima. Dan dia akan rugi di akhirat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jemaah sekalian? Allah tegaskan semua selain Islam salah, tidak diterima. Hanya Allah yang hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Islam yang mengajarkan penyembahan itu hanya boleh kepada Allah, semua yang disembah selain Allah salah. Maka dari itu ulama Islam sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kaum liberal atau kelompok liberal adalah golongan kufur. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan kufur, membenarkan semua agama atau tidak mengkafirkan yang beragama selain Islam. Ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kelompok liberal ini kelompok kufur, yang mereka istilahkan dengan pemahaman liberalisme atau apalagi satunya itu, pluralisme. Ya, kedengarannya agak keren-keren begitu. Tapi dalam Islam itu adalah kekufuran. Kenapa kufur jemaah sekalian? Membenarkan agama selain Islam sama dengan membenarkan penuhanan kepada selain Allah. Dan itu adalah kekufuran. Kenapa kufur? Karena berarti tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Orang yang membenarkan, tidak menyalahkan, orang yang menyembah selain Allah atau membenarkan agama mereka, berarti dia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Orang-orang inilah yang tersisa di dunia ini sebelum terjadi kiamat. Mereka lah yang merasakan dahsyatnya kiamat. Walaupun dia ngaku muslim, sekarang pun sudah ada mereka. Bahkan keyakinan liberal ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam. Diajarkan. Mereka anggap itu khasanah ilmu Islam, subhanallah. Kekufuran kok dianggap ilmu Islam. Jadi kenapa mereka menjadi kufur kepada Allah? Kenapa mereka bukan muslim lagi ketika membenarkan agama selain Islam? Ketika membenarkan penuhanan kepada selain Allah? Karena mereka tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Jadi kelak ketika terjadi hari kiamat, masih ada yang mengaku muslim, masih ada yang menyebut la ilaha illallah, tapi tidak lagi mengamalkan. Contohnya tidak mengamalkan, tidak menyalahkan agama selain Islam atau membenarkan penuhanan kepada selain Allah. Itulah jemaah sekalian sebabnya, kalau tidak memahami makna la ilaha illallah. Inilah yang penting kita pahami dengan baik, supaya tidak salah paham, supaya tidak salah kaprah. Pahami dengan benar apa arti la ilaha illallah. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan, kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Barang siapa mengamalkannya, dia muslim. Barang siapa tidak mengamalkan salah satu dari dua rukun ini, Islamnya batal. Tadinya dia sudah muslim, lalu dia tidak amalkan salah satu dari dua rukun ini atau kedua-duanya sekaligus, maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal? Syahadatnya batal. Maka imannya juga batal. Kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam. Orang yang tadinya kafir, dimurkai oleh Allah, ingin menjadi beriman dan dicintai oleh Allah, dia harus masuk melalui pintu syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu harus kita ingat, syahadat ini juga bisa menjadi pintu keluar. Bukan hanya pintu masuk, juga bisa menjadi pintu keluar. Siapa yang memiliki ilmunya, membenarkannya, mengucapkannya dan mengamalkannya, masuklah dia ke dalam Islam melalui syahadat ini. Siapa yang tidak lagi membenarkannya atau mengamalkannya, maka dia keluar lagi dari pintu ini, karena sudah batal syahadatnya. Apa dua rukunnya? Yang pertama disebut an-nafyu, penafikan. Itulah yang terkandung dalam la ilaha. Apa maknanya penafikan, jemaah sekalian? Artinya kita mengingkari dan menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah, serta meyakini orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itulah yang disebut musyrik atau orang kafir yang paling dimurkai oleh Allah, seburuk-buruknya makhluk. Inilah maksud la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa maknanya penetapan, jemaah sekalian? Artinya kita menetapkan keimanan kita hanya Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah manusia selain Allah batil. Oleh karena itu ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan seluruh ayat Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Allah, tentang penyembahan kepada Allah, semua menetapkan hal itu. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-26. Apa kata Allah? Dzalika bi'annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, yang benar. Dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, tidak benar, salah. Dan bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, maka hanya dia saja yang pantas untuk disembah. Satu faedah, jemaah sekalian. Apa maknanya Allah maha tinggi? Mencakup tiga makna. Pertama, maha tinggi, semua sifat-sifat Allah tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Yang kedua, kekuatan Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa menyamai Allah dalam kekuatannya. Yang ketiga, maha tinggi Allah artinya di atas seluruh makhluk. Itulah arti maha tinggi. Allah di atas seluruh makhluk. Kalau kita katakan ada di mana-mana, berarti bukan maha tinggi namanya. Maha di mana-mana. Dan di mana-mana juga na'udzubillah, berarti ada di bawah kaki kita. Na'udzubillah. Ini keyakinan kufur sebenarnya. Apalagi mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Dan juga tidak ada dalam ucapan Nabi dan para sahabat yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Jadi ini semua ucapan baru. Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk, dan Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar. Itu ucapan baru. Ucapan Nabi dan para sahabat, Allah istiwa di atas ars, di atas seluruh makhluk. Ars itu tempatnya di atas langit yang ketujuh. Allah di atas seluruh makhluk. Itu arti maha tinggi kan? Secara akal sehat pun begitu. Yang namanya maha tinggi berarti dia berada di atas segala sesuatu tanpa membutuhkan sesuatu apapun, dan ilmunya, pengawasannya ada di mana-mana. Jadi bukan zatnya di mana-mana, ilmu dan pengawasannya lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Itulah sesembahan kita. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar, maka hanya dia yang patut disembah. Kemudian surat An-Nahl ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang misi yang diemban oleh hamba-hamba yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai teladan untuk seluruh umat manusia. Apa misi mereka? Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul, mengajak kita menyembah hanya kepada Allah dan memerintahkan kita menjauhi perbuatan menyembah kepada selain Allah. Coba perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Para nabi dan rasul mengatakan, jauhilah penyembahan kepada selain Allah. Mereka tidak sekedar mengatakan jangan menyembah selain Allah, tapi kita disuruh jauhi. Artinya apa? Semua yang bisa mengantarkan ke sana juga jangan dilakukan. Makanya jemaah sekalian, perbuatan menuhankan selain Allah atau berbuat syirik itu dilarang keras. Begitu pula yang mengantarkan ke sana juga dilarang keras. Contohnya apa? Yang bisa mengantarkan ke sana banyak sekali contohnya. Contohnya yang sangat dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama saja, di situ mereka buat bangunan tempat ibadah atau masjid, atau tidak ada bangunan. Dan tidak ada bedanya, masjid duluan dibangun, lalu orangnya dikubur di masjid. Atau dia duluan dikubur, lalu masjid menyusul. Dan jemaah sekalian, perlu kita ingatkan di sini, kita memberi wakaf untuk masjid, ini amal soleh yang besar. Luar biasa ini, besar sekali amal solehnya. Jangan kemudian wakaf kita, kita ambil sedikit lagi untuk dijadikan kuburan kita. Itu sudah bukan milik kita. Wakaf itu sudah jadi milik Allah untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, bukan lagi milik kita. Kenapa kita sudah berikan wakaf, lalu kita minta dikuburkan di tempat tanah wakaf itu? Ini mengambil kembali yang sudah kita sudah dapatkan pahalanya, tiba-tiba pahalanya menjadi batal gara-gara kita ambil lagi. Dan yang lebih utama jemaah sekalian, tidak boleh mengubur di masjid. Itu kebiasaannya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih awil abdu shalih banau ala qabrihi masjidah thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Mereka punya gereja namanya Gereja Maria. Di dalamnya ada kuburan dan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah satu kaum apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh yang mereka anggap soleh, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah, lalu mereka tambahkan patung-patung itu. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi orang yang melakukan ibadah di kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah. Makanya jangan kita ikut-ikutan. Lihat orang melakukan, kita ikutan, kita anggap baik. Baik dan benar itu bukan karena siapa yang melakukan. Bukan karena orang yang dianggap ulama besar. Bukan karena orang yang dianggap kiai. Bukan karena orang yang dianggap habib atau ustadz besar. Baik dan benar itu kalau bersesuaian dengan ajaran Rasulullah SAW. Dengan Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Ada orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, padahal Nabi SAW mengabarkan Allah melaknat orang yang melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu bisa mengantarkan kepada penyembahan untuk selain Allah. Dan ini bukan sekedar kekhawatiran. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Awalnya niat berziarah, lalu ditambah dengan ibadah-ibadah. Lama-kelamaan, bukan lagi berdoa kepada Allah, berdoa kepada penghuni kubur. Itu sudah syirik, itu bukan ziarah namanya, itu syirik. Atau mencari berkah dari batu-batuan di kubur orang soleh, itu syirik. Karena yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Orang-orang soleh itu batu-batuannya gak bisa berikan berkah kepada kita. Kalau kita meyakini orang soleh dan batu-batuannya bisa memberikan berkah kepada kita, kita telah samakan mereka dengan Allah. Jadi sudah terjadi. Tidak semua orang yang datang berziarah di kuburan para wali murni berziarah. Kalau murni berziarah jemaah sekalian, yang mereka lakukan hanya dua, enggak lebih daripada itu. Untuk ibadah kepada Allah. Pertama, mendoakan orang yang sudah wafat. Bukan berdoa kepada mereka. Yang kedua, ingat mati. Itulah ziarah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ditambah-tambahi nyari berkah, berdoa kepada penghuni kubur, itu sudah syirik. Bukan lagi ziarah namanya. Tapi penyembahan kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, para nabi dan rasul mengatakan, jauhi, bukan hanya jangan, tapi jauhi penyembahan kepada selain Allah. Artinya, semua yang mengantarkan ke sana sudah dilarang dalam syariat. Dan ini termasuk keindahan syariat kita. Apabila melarang sesuatu, maka semua yang mengantarkan ke sana juga dilarang. Dan jemaah sekalian, ini masih banyak bentuk-bentuk yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang harus kita jauhi. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari itu, apabila ada orang mengaku muslim, lalu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengamalkan atau meyakini kebenaran la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah mengatakan semua peribadahan selain Allah salah, tidak benar. Lalu dia mengatakan dia enggak salah. Itu kan hak dia. Terserah dia mau milih mana. Maka dia menjadi kafir seperti orang yang menyembah kepada selain Allah tersebut. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang meyakini hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Allah salah. Tapi kenyataannya dia masih berdoa kepada selain Allah. Dia mengharapkan berkah dari selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. maka syahadatnya batal. Kenapa? Karena dia sudah beribadah kepada selain Allah. Sebab doa itu ibadah. Mengharap berkah kepada Allah juga ibadah. Bergantung hati kepada Allah juga ibadah. Menyembelih juga ibadah. Kalau semua ibadah ini salah satunya saja dipersembahkan kepada selain Allah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, di zaman terjadi hari kiamat, masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, masih ada yang mengaku muslim, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk sesajen kepada jin, kepada setan-setan yang menguasai di laut selatan misalkan. Setan siapa lagi namanya itu? Nyiloro Kidul. Itulah setannya di situ yang menyesatkan mereka. Atau di gunung tertentu. Dia masih beribadah kepada mereka. Dengan cara apa? Menyembeli hewan untuk sesajen dan berbagai macam ritual pendekatan diri kepada setan-setan tersebut. Dan masih banyak bentuk-bentuk kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepada syirik kita harus pelajari. Di antaranya di dalam 67 bab kitab Tauhid. Pelajari ini baik-baik. Beliau menjelaskan di situ tidak kurang 40 macam kesyirikan dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik. Sudahkah kita mempelajarinya? Kalau kita sudah pelajari semua bentuk kesyirikan, sudah kita paham ini syirik, baru kita bisa mengatakan insyaallah saya tidak berbuat syirik. Kalau kita belum tahu apa itu syirik, jangan-jangan keseharian kita masih bergelimang syirik. Jadi jemaah sekalian, harus kita pelajari apa saja yang masuk kategori syirik dan apa yang bisa mengantarkan kepada syirik. Walaupun di tengah-tengah manusia malah dianggap ibadah. Subhanallah, kuburan dijadikan tempat ibadah, dianggap mendekatkan diri kepada Allah, padahal dilaknat pelakunya karena mengantar kepada kesyirikan. Inilah jemaah sekalian makna yang pertama. Tidak paham lagi dengan la ilaha illallah, bukan sekedar tidak mengucapkan, tapi tidak memahaminya, tidak pula mengamalkannya. Saat itulah dunia sudah tersisa dengan seburuk-buruk makhluk, maka tidak lama lagi kehancuran dunia. Ini makna yang pertama. Apa makna yang kedua? Makna yang pertama tadi, kalau dibaca rafa Allahu Allahu la takumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allahu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allahu Allahu. Apa maknanya tadi? Makna yang pertama yang dimaksud dengan hadis ini adalah la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang menyebut dan mengamalkan. Bukan tidak ada lagi yang menyebut, tapi yang terpenting tidak mengamalkan. Walaupun mereka masih mengucapkan, tapi tidak diamalkan atau tidak lagi diyakini kebenarannya. Nah, makna yang kedua dibaca nasab Allaha Allaha la takumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allaha Allaha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allaha Allaha. Jadi tadi dibaca Allahu Allahu, yang kedua dibaca Allaha Allaha. Apa maknanya jemaah sekalian? Tidak ada lagi yang mengingatkan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi orang yang berdakwah, tidak ada lagi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka terjadilah kiamat. Orang sudah enggak peduli, nafsi-nafsi saja. Lihat orang berbuat dosa, biarin saja dia. Enggak ada yang berusaha menegur, membiarkan orang-orang yang berbuat dosa. Tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi orang yang belajar ilmu untuk kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Saat itulah terjadi hari kiamat. Jamaah sekalian, bahkan satu daerah bisa jadi hancur, bisa jadi kiamat kecil di situ, kalau orang-orang baik di situ tidak menegur orang-orang yang berbuat kejelekan dan kejelekannya semakin menyebar. Jadi kiamat kecil bisa saja terjadi. Kalau di dunia ini sudah enggak ada lagi satupun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, barulah terjadi kiamat besar. Di satu daerah pun, di satu kampung kecil pun bisa saja terjadi kiamat kecil. Kenapa? Sudah merajalela kemungkaran, orang-orang baik yang tidak melakukan kemungkaran diam saja, enggak menegur. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Perhatikan jemaah sekalian, azab tidak saja akan menimpa orang zalim, artinya orang baik pun akan kena. Kenapa? Mereka diam saja, membiarkan orang-orang zalim itu berbuat zalim, membiarkan LGBT, membiarkan orang pacaran, membiarkan orang berzina, membiarkan orang korupsi, dan yang paling dahsyat, membiarkan orang tidak sholat. Lebih dahsyat lagi, membiarkan orang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Kenapa? Karena itu dosa terbesar, kesyirikan dan kekufuran. Sangat aneh kalau kita memberantas prostitusi, tapi orang menyembeli kepada selain Allah kita biarkan. Kita memberantas korupsi, tapi orang gak sholat dibiarkan. Ini termasuk tipuan setan. Semua kemungkaran harus kita basmi. Meninggalkan sholat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam seluruhnya sepakat, meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada membunuh, mencuri, korupsi, zina, minum khamar, makan riba. Semua dosa besar. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dia enggak korupsi tapi enggak sholat. Dia merasa lebih baik daripada orang yang sholat tapi korupsi, padahal dia dosanya lebih besar. Dia enggak korupsi tapi kafir. Dia merasa lebih baik daripada muslim yang korupsi, padahal dosanya lebih besar. Yang anehnya orang muslim menganggap dia lebih baik. Betul jamaah sekalian, itu dosa besar korupsi. Tapi kita harus paham ada yang lebih besar lagi, yang lebih membuat Allah murka. Di antaranya apa? Meninggalkan sholat dan kekafiran serta kesyirikan. Kalau kita biarkan ini merajalela di tengah-tengah kita, maka Allah akan timpakan azab kepada mereka, kita juga kena. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita. Masalul qa'im ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Perumpamaan kehidupan kita di satu negeri, di satu kampung, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat maksiat bagaikan orang yang ingin menaiki satu kapal. Akhirnya mereka berundi sehingga sebagian mendapatkan lantai atas, sebagian lagi mendapatkan bagian lantai bawah. Jadi kapal itu ada dua lantai. Mereka akhirnya terbagi dua. Sebagian penumpang di lantai atas, sebagiannya lagi di lantai bawah. Faqala alladhina fi asfaliha law anna fakana alladhina fi asfaliha idza staqaw min alma marru ala man fawqahum. Kata Nabi SAW, masalahnya di kapal itu, orang-orang yang ada di bagian bawah kalau butuh air dia harus naik ke atas dulu. Tiba-tiba mereka berkata, apa kata mereka? Law kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Coba kita buat lubang saja di bagian kami. Di mana bagian mereka? Bagian bawah. Kan bagian kami. Artinya mereka merasa berhak untuk melubangi kapal itu, karena itu bagian mereka. Lihat jemaah sekalian, apa pendapat mereka dan bagaimana mereka membenarkan kemungkaran. Ini kan bagian kami, hak kami. Ini alasan pertama. Alasan kedua, sungguh mulia. Walam nu'dhi man fawqana, sehingga kita tidak lagi mengganggu orang yang di atas. Dua alasannya jemaah sekalian. Pertama, hak kami. Yang kedua, kami enggak mengganggu orang. Kami enggak ingin ganggu orang. Maka apa kata Nabi SAW? Fa iyatruku ma aradu halaku jami'an. Kalau orang-orang yang ada di bagian atas membiarkan apa yang akan dilakukan di bagian bawah, semuanya tenggelam. Memangnya yang tenggelam hanya bagian bawah? Atas juga akan tenggelam. Satu kapal akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau mereka mencegah kemungkaran yang akan dilakukan oleh orang-orang di bagian bawah, maka mereka selamat, semua selamat. Walaupun masih ada orang berbuat maksiat, tapi masih ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya selamat, Allah tunda azabnya. Dan jemaah sekalian, alasan orang yang berbuat maksiat, kan hak kami, betul hak Anda. Tapi masalahnya kalau Allah timpakan azab, kami juga kena. Sama dengan orang muter apa namanya musik keras-keras, nggak bisa dia katakan ini kan hak saya, karena dia mengganggu orang. Begitulah perumpamaan jemaah sekalian. Dan jangan terpukau dengan alasan mereka supaya kami tidak mengganggu yang di atas. Begitu setiap orang berbuat kemungkaran. Contohnya sekarang orang membenarkan LGBT, kan hak kami, kan itu hak asasi. Hak asasi kan harus dimuliakan. Lalu datang para pahlawan kesiangan membela mereka. Kita harus menghargai hak manusia kan? Kan dia gak merugikan orang lain. Subhanallah. Bahkan mereka mau meminta negara melegalkan pernikahan sejenis. Jadi gak bisa jemaah sekalian kita biarkan. Kalau kita biarkan, Allah timpakan azab, semuanya kena. Dan itu sudah alasan dari dulu yang mereka lakukan. Dan memang seperti itu. Orang-orang munafik, ketika mereka diajak atau ditegur, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun, kami ini hanyalah orang yang berbuat perbaikan. Ketika mereka menjadikan selain syariat Allah sebagai pedoman mereka, dan mereka kemudian diajak berhukum dengan syariat Allah, mereka tidak mau. Apa jawaban mereka? In aradna illa ihsana wa taufiqa, yang kami inginkan untuk melakukan yang terbaik dan supaya menyatukan, tidak memperpecah belah. Perhatikan jemaah sekalian, ini alasan sejak dulu orang berbuat kemungkaran. Selalu dia cari alasan baik, itu haknya, dia tidak ingin mengganggu orang. Kemudian dia ingin untuk menyatukan, tidak memecah belah. Ini bahasanya orang munafik. Ketika umat Islam melarang kemungkaran, mereka bilang, jangan kamu memecah belah bangsa. Dan jemaah sekalian, sebesar-besar kemungkaran adalah kesyirikan dan kekufuran. Kemudian perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama. Ada juga sebagian orang yang mengaku muslim, mengikuti sifat orang-orang munafik ini. Ketika kita melarang bid'ah, kemungkaran dalam agama, mereka bilang itu memecah belah umat. Justru bid'ah itulah yang memecah belah umat. Ketika kita mengajak orang mengamalkan sunnah meninggalkan bid'ah, itu namanya menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita bersatu dengan tali Allah, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengada-ada dalam agama, bukan perbuatan bid'ah. Bid'ah adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Kalau sudah tidak ada lagi yang menegur bid'ah, kalau sudah tidak ada lagi yang menegur orang berbuat syirik, kalau sudah tidak ada lagi yang menegur orang berbuat maksiat, barulah terjadi kiamat. Dan jemaah sekalian, Bani Israel dulu Allah muliakan. Allah muliakan Bani Israel. Lalu mereka terhina. Lalu mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa mereka dilaknat? Karena tidak saling menegur kemungkaran yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Telah dilaknat Bani Israel, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam, karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan perbuatan melampaui batas. Kemudian Allah jelaskan apa kemaksiatan atau diantara kemaksiatan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Dilaknat Bani Israel karena tidak menegur orang yang melakukan kemungkaran. Sebaliknya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita tentang umat yang beruntung di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan karena sebab itulah kita ini menjadi umat yang terbaik. Harus senantiasa kita sadari jemaah sekalian, umat Islam adalah umat terbaik. Kenapa? Karena kita adalah umat yang memiliki misi. Apa misi kita? Dan kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah. Inilah sebab kita menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Dan jemaah sekalian, sebesar-besar kemakrufan adalah mentauhidkan Allah, adalah kalimat la ilaha illallah, dan seburuk-buruknya kemungkaran adalah syirik. Kemudian setelah itu apa? Mengikuti sunnah, itulah sebesar-besar kemakrufan, dan seburuk-buruknya kemungkaran setelah syirik adalah bid'ah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan urutan dosa-dosa besar. Yang pertama, kesyirikan dan kekufuran, ini yang terbesar. Yang kedua, perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama. Yang ketiga, al-kabair, dosa-dosa besar. Yang keempat, as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini kemungkaran yang harus kita larang. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk kewajiban kita. Allah ingatkan dalam hadis yang mulia ini melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah tidak ada lagi orang yang melakukan ini, amar ma'ruf nahi mungkar, terjadi kiamat. Dan bahkan bisa terjadi di satu daerah kiamat kecil karena tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaqallahu an ya'ummahum bi'iqabin." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang zalim, melihat orang melakukan kemungkaran, lalu mereka tidak mencegahnya, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan azab kepada semuanya. Jadi jemaah sekalian, ini mengandung peringatan kepada kita untuk berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dakwah itu perlu ilmu, bukan hanya semangat. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang berdakwah, kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka terjadilah kiamat di muka bumi ini. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Ya, silakan dua sama. Tuan. Untuk yang lain silakan pertanyaannya dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Nama saya Muhammad Nurum. Tadi Pak Ustaz bilang membiarkan orang meninggalkan sholat adalah termasuk dosa besar juga. Seringkali kita kalau berangkat ke masjid itu ada orang-orang yang ada cuma nongkrong aja gitu. Gimana kita caranya? Apa semuanya itu tidak tampak sholat sholat itu apa semuanya apa? Karena metode dakwah yang tepat untuk mendakwahi mereka itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Metode yang tepat dalam mengajak kepada hal yang ma'ruf adalah kita melakukan ta'liful qulub, membuat orang itu senang kepada kita. membuat orang itu senang kepada kita. Dengan apa? Dengan akhlak mulia, dengan harta kita. Manfaatkan harta kita untuk membuat orang senang kepada kita. Dan ini metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai pernah memberikan kambing sebanyak satu lembah kepada orang kafir Arab Badui kurang ajar. Jadi orang kafir ini datang ke kota Madinah ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika ketemu, enggak salam. Kemudian bersuara dengan suara keras. Tidak ada basa-basi, tidak ada menghormatkan. Tidak ada menghormati Nabi SAW. Langsung dia katakan, wahai Muhammad, serahkan hartamu. Coba. Ini kafir, kurang ajar lagi. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Enggak tanggung-tanggung. Nabi tidak menunjukkan kemarahan kepadanya. Malah mengabulkan permintaannya. Kambing satu lembah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, orang itu pergi pulang kampung. Sampai di kampung langsung dia berteriak. Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Rupanya itu membuat dia terpesona dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka masuk Islam karena kemuliaan akhlak beliau dan beliau bersedekah kepada mereka. Maka ini metode yang baik. Iya. Wallahu alam. Ada yang lain silakan. Iya. Ada yang lain menulis silakan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah dikatakan zikir dengan satu nama Allah itu tidak dibolehkan. Bagaimana dengan nama-nama asma husna yang dipakai sering dipakai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, al-asmaul husna. Maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Jadi dianjurkan kita berzikir dan berdoa dengan menyebut nama Allah. Tapi caranya bukan diambil satu nama saja kemudian kita sebut-sebut. Contohnya nama Ar-Rahman. Enggak tepat kalau kita berzikir dengan Ar-Rahman dengan cara Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, itu enggak tepat. Iya. Tapi kita gunakan nama Allah itu untuk berdoa kepadanya. Contohnya kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu caranya menggunakan nama-nama Allah untuk berzikir dan berdoa. Dan inilah namanya tawassul yang disyariatkan. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama-nama Allah dalam doa kita dan kata para ulama, kita sesuaikan nama Allah itu dengan permintaan kita. Jadi kalau kita minta disayangi dan diampuni oleh Allah, panggil Allah dengan nama yang bermakna tersebut. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Kalau kita minta rezeki, panggil Allah dengan makna tersebut. Ya Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Jadi begitu caranya mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengamalan nama Allah yang terbaik adalah mengamalkan dalam perbuatan kita. Bagaimana caranya? Kita mempelajari Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Maka kita mengimani Allah memiliki nama As-Sami' dan memiliki sifat maha mendengar. Dan tentu tidak sama mendengarnya Allah dengan makhluk. Kemudian kita dalam berucap selalu kita hadirkan dalam hati ucapan saya ini Allah dengarkan. maka kita pun berucap hati-hati. Jangan sampai mengucapkan apa yang Allah murkai. Jangan sampai mengucapkan ghibah, namimah, mencaci maki, menghina, apalagi kata-kata yang mengandung syirik dan kufur. Itulah pengamalan yang tertinggi dalam mengamalkan nama-nama dan sifat Allah. Percuma saja dia zikir asami, asami, asami, ternyata dia berdoa kepada selain Allah. Apa dia tidak paham Allah mendengarkan apa yang dia ucapkan? Atau dia masih menggibah orang? Padahal Allah as-sami yang maha mendengarkan. Jadi itu yang dimaksud mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Amalkan dalam hidup kita. Allah al-basir yang maha melihat. Setiap kita melakukan perbuatan selalu hadir dalam hati kita. Ini Allah lagi lihat nih. Maka saya lakukan yang terbaik yang Allah cintai. Dan kita hindari yang Allah benci. Itu artinya mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Dari ibu yang mau bertanya langsung, cuma ke tangan. Tidak ada? Ya, silakan. Sekarang pertanyaan yang diceror ya. Tolong jelaskan masalah salat di depan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebagian orang melakukan sholat di kuburan atau beribadah di kuburan atau bahkan membangun masjid di kubur atau mengubur di masjid beralasan dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya di Masjid Nabawi. Maka minimalnya ada 3 jawaban yang disebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jawaban yang pertama, yang membuat atau meluaskan Masjid Nabawi sampai akhirnya area kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkurung di dalam masjid adalah manusia biasa. Dan bahkan bukan termasuk sahabat Nabi. Dan disebutkan bahwa sahabat Nabi yang masih hidup di masa itu mereka mengingkari. Tapi mereka tidak punya kuasa karena yang melakukannya adalah pemerintah di zaman itu. Dan ulama besar yang hidup di masa itu seperti Sa'id ibn al-Musayyib, ulama dari generasi tabi'in, juga mengingkari tapi enggak bisa apa-apa. Karena yang melakukan adalah pemerintah di masa itu dan bukan termasuk sahabat. Maka jemaah sekalian, pertanyaannya, pantaskah perbuatan manusia itu? Pantaskah perbuatan manusia itu kita gunakan untuk melawan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis-hadis Nabi yang sangat banyak melaknat orang yang berdoa atau orang yang beribadah di kuburan. Lalu kita gunakan perbuatan manusia untuk melawan hadis beliau. Enggak pantas jemaah sekalian. Ini yang pertama. Bahkan kalau yang melakukan itu Abu Bakar dan Umar, enggak boleh kita jadikan perbuatan mereka untuk membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat Abu Bakar dan Umar manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya. Itu enggak boleh ucapan mereka atau pendapat mereka kita gunakan untuk menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sopan kita kepada nabi. Enggak hormat kepada nabi. Ucapan manusia kita gunakan atau perbuatan manusia kita gunakan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar sekalipun, apalagi hanya orang-orang zaman sekarang. Makanya imam yang 4 ini luar biasa. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semuanya berpesan kepada kita, kalau pendapat kami tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan pendapat kami. Dan Imam Syafi'i termasuk yang paling keras dalam masalah ini. Imam Syafi'i berpesan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnatihi wa da'u qawli." Kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah itu, tinggalkan pendapatku. Itu pesan Imam Syafi'i. Itu imam-imam besar yang sudah diakui keilmuannya, apalagi cuman mohon maaf ustaz seperti saya, atau para kiai yang masih hidup sekarang, para habib, ini imam-imam besar saja, mereka berpesan, kalau kami salah jangan ikut. Kok ada orang menganggap kiainya, habibnya, ustadznya enggak mungkin salah? Kalau dia katakan sudah pasti benar. Semua yang dikatakan kiai dia ikut. Padahal imam-imam besar saja, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, menyadari mereka manusia biasa yang mungkin salah. Sehingga mereka berpesan, kalau kami salah jangan ikut. Ikut sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, para ulama ahlu sunnah wal jamaah juga mengatakan, sampai sekarang pun kubur Nabi SAW bukan bagian dari masjid. Kenapa? Karena dia di ruangan tersendiri dan ada pagar penutupnya, ada ruangan. Dan sampai hari ini gak pernah diwakafkan untuk masjid. Sampai hari ini itu masih kubur Nabi SAW di dalam kamar Aisyah. Kamar Nabi dan Aisyah. Dan para sahabat sepakat untuk menguburkan Nabi di situ berserta dua orang sahabat terbaiknya. Siapa mereka? Abu Bakar dan Umar. Makanya orang-orang Syiah ini kelompok paling sesat. Mereka kalau ke kota Madinah berziarah, mereka kaget. Kok orang yang paling mereka benci, Abu Bakar dan Umar, dikubur di samping Nabi? Makanya banyak yang bertobat karena itu. Karena logikanya, kalau Nabi ini yang paling dicintai Allah, gak mungkin Allah mengizinkan orang yang Allah murkai berada di dekat dia, sampai mati pun masih ada di dekatnya. Ya. Jadi sampai hari ini pun itu masih kubur Nabi SAW. Ditambah lagi jemaah sekalian, luar biasa pemerintah Islam dari zaman ke zaman sampai di zaman ini, termasuk jasa besar pemerintah Arab Saudi menjaga kuburan Nabi jangan sampai menjadi tempat penyembahan kepada selain Allah. Makanya antum lihat kan ada penjaga di sana. Penjaganya dua. Satunya bertugas menasehatinya, satunya bertugas menindak. Polisi. Satu penasehat, dinasehati dulu. Kalau enggak mempan baru polisi bertindak. Iya. Dan juga jemaah sekalian, di zaman sekarang di areal kubur Nabi SAW itu padat manusia. Kalau kita kelamaan di situ, itu zalim kepada orang lain. Akan terjadi desak-desakan. Iya. Jadi enggak usah lama-lama di situ. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau beliau berziarah, apa yang beliau baca? Beliau ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam kepada Abu Bakar, kemudian salam kepada Umar, ayahnya. Sudah, beliau pergi. Iya. Ini yang kedua, jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kalau misalkan kita katakan, baiklah kita sepakat, memang Nabi sekarang berada dalam kubur, kubur Nabi berada dalam masjid. Tapi jemaah sekalian, masjid Nabi SAW adalah pengecualian. Pengecualian dari larangan. Kenapa? Karena memang masjid Nabi enggak sama dengan masjid kita. Buktinya apa? Salat di situ sama dengan 500 kali salat di masjid-masjid kita. Jadi enggak bisa kita samakan. Enggak bisa kita samakan antara Masjid Nabawi dan masjid-masjid kita. Jadi itu adalah pengecualian. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita jika di sekeliling kita melakukan kesyirikan dan kebidaahan sedangkan kita masih kurang ilmu? Kalau masih kurang ilmu berarti tambah ilmu kita. Ya. Berarti kita belajar. Kita belajar, bekali ilmu kita, barulah kita berdakwah. Dan berdakwah itu sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Yang kita ketahui benar, katakan benar. Yang kita ketahui salah, katakan salah. Itu saja berdakwah. Kalau kita belum punya ilmunya, jangan bicara. Ini termasuk sebab terjadinya kesesatan. Karena orang banyak berbicara tanpa ilmu. Iya. Mana yang didahulukan Ustadz jika kita merasa ada yang perlu didakwahkan? Tapi kita merasa jika kita berdakwah akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita baiknya berdakwah atau tidak? Kadang sesuatu itu memang ditunda. kalau akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Bisa saja sesuatu itu dibolehkan untuk ditunda penyampaiannya kalau akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Makanya termasuk syarat merubah kemungkaran adalah tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Dalilnya Rasulullah SAW tidak memerangi orang-orang munafik, padahal orang-orang munafik itu pantas diperangi, pantas diperangi. Tapi Nabi SAW tidak memerangi mereka. Kenapa? Karena kekhawatiran Nabi SAW, orang-orang di luar Islam akan mengira anna Muhammadan yaktulu ashabah, bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Apa kalau mereka, apa yang terjadi kalau mereka mengira demikian? Enggak ada lagi yang mau masuk Islam. Jadi muncul mudarat lebih besar. Orang-orang munafik itu pantas diperangi melebihi orang kafir sekalipun. Tapi Nabi tidak memerangi mereka karena khawatir orang-orang di luar Islam enggak bisa bedakan. Nabi sedang memerangi umat Islam atau memerangi orang kafir. Karena pakaiannya sama, bahasanya sama, slogannya sama, orang-orang munafik dengan umat Islam. Nabi khawatir mereka diperangi, mereka tidak mau lagi masuk Islam karena mengira Nabi memerangi sesama muslim. Kalau sesama muslim saja dihabisi, kenapa lagi kita mau masuk Islam? Jadi muncul kemudaratan yang lebih besar. Seorang pembunuh lagi mabuk, lagi minum khamar. Dia kalau minum khamar teler, teler tidur. Dia kalau gak mabuk kerjanya membunuh orang. Pantas gak kita cegah dia mabuk? Biarin aja dia mabuk. Bukan berarti kita gak menegurnya. Mungkin nanti suatu saat ditunda. Kalau dia sudah gak bunuh orang, baru kita nasihati jangan mabuk-mabukan. Iya. Jadi demikian. Di antara syarat merubah kemungkaran, tidak memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Iya. Ayat yang tadi disebutkan Al-Hajj ayat 26 atau 62? 62. Dajjal itu manusia atau jin? Manusia. Dajjal itu manusia anak Adam berdasarkan hadis-hadis sahih. Berdasarkan hadis-hadis sahih, Dajjal itu manusia anak Adam, keturunan Adam. Dia sudah ada di sebuah pulau dan dia terikat di situ. Enggak usah cari tahu di mana pulaunya. Karena enggak disebutkan di dalam hadis, ada pulaunya. Para sahabat Tamim Ad-Dari dan rombongannya pernah terdampar di pulau itu. Iya, dan mereka lihat dia terikat. Jadi dia manusia. Tapi dia dibantu oleh para jin. Setan-setan dari kalangan jin. Makanya ada hadis menceritakan ketika seorang manusia diajak kafir, diajak beriman kepada Dajjal, dia tidak mau. Maka Dajjal menghidupkan ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya datang mengatakan kepada orang itu, berimanlah kepada Dajjal. Maka jemaah sekalian, sebenarnya dia bukan menghidupkan ayah dan ibunya, tapi setan yang menyamar jadi ayah dan ibunya yang sudah wafat. Enggak mungkin dia bisa menghidupkan orang mati. Iya. Jadi setan membantu dia. Maka banyak manusia yang tersesat di akhir zaman. Dan Nabi SAW mengabarkan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal dari kalangan umat Islam dua golongan. Yang pertama para wanita. Yang kedua golongan-golongan yang suka mengada-ada dalam agama, yang suka menambah-nambah dalam agama. Hati-hati, ini akan menjadi pengikut Dajjal. Nabi SAW mengabarkan diantaranya golongan Khawarij. Khawarij itu akan terus muncul, ditumpas muncul lagi, ditumpas muncul lagi, sampai barisan terakhir mereka bergabung bersama Dajjal. Ini pertanyaan hampir sama. Apakah meninggalkan sholat bisa dikategorikan dosa syirik? Bukan syirik tapi kufur. Semua syirik adalah kufur, tapi tidak semua kufur itu syirik. Jadi banyak yang perlu kita pelajari. Apa saja yang masuk kategori syirik, apa saja yang masuk kategori kufur. Orang menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Nabi, itu semua kekufuran, walaupun bukan syirik, walaupun dia tidak menyembah selain Allah. Dia menyembah Allah tapi dia menghina Nabi, maka dia kafir. Dia sholat tapi dia menghina satu syariat Allah, maka dia kafir. Jadi dia enggak syirik tapi kafir, sama, dosanya sama. Begitu pula orang yang tidak sholat kafir, karena Nabi SAW bersabda, al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Itu penegasan dari Nabi SAW. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kekurangan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.